Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Terakhir pada pelajaran yang ke-14 At-Tartur Rabi'a Asyara. Sekarang tamrin yang kedua ya, pada pelajaran yang ke-14 ini. Kemarin sampai terakhir tamrin yang pertama, sekarang tamrin yang kedua pada pelajaran ke-14 ini. Iqra, waktub, ya, bacalah dan tulislah. Perhatikan kalimat-kalimat berikut ini, di antaranya ya, terkait dengan penggunaan bomir. Penggunaan bomir. Dimana dari sisi bentuknya, ya, sebagaimana yang dulu mungkin sudah pernah disampaikan, bomir ini ada dua macam bentuk, yakni bomir munfasil dan bomir muttasil. Ya, bomir munfasil ini bomir yang bisa berada di awal kalimat, kemudian lafadznya terpisah, tidak bersambung dengan lafadz yang lain, tidak bersambung dengan kata yang lain. Adapun bomir muttasil, ini bomir yang tidak bisa berada di awal kalimat, dan lafadz bomir muttasil ini selalu bersambung dengan kata yang lain. Dan nanti masing-masing bomir munfasil maupun bomir muttasil ini mempunyai tempatnya sendiri-sendiri dalam kalimat. Jadi kalau satu tempat itu sudah ditempati oleh yang munfasil, maka tidak bisa ditempati bomir yang muttasil. Demikian pula sebaliknya. Satu tempat kalau dia ditempati bomir yang muttasil, maka tidak bisa ditempati oleh bomir yang munfasil. Ini. Dalam hal apa? Perbedaan bentuk ini ada bomir munfasil dan bomir muttasil. Dari sisi makna sama ya, mungkin nanti dicontohkan ya, itu untuk mutakallim jamak ya, tetapi nanti lafadznya berbeda ya, yang satu munfasil dan yang satu muttasil, atau juga pada bomir-bomir yang lain ya. Perhatikan contoh yang pertama. Nahnu muslimuna, kami adalah orang-orang Islam, kami kaum muslimin. Nah, di sini bomir yang digunakan nahnu ya, di sini sebagai mubtada ya, nahnu mubtada muslimuna khobar. Nah, bomir yang kedudukannya sebagai mubtada ini digunakan bomir yang munfasil ya, untuk mutakallim ma'a ghairihi atau mutakallim jamak, ini lafadznya adalah nahnu. Ya, ini. Kemudian pada kalimat berikutnya, Allahu rabbuna, Allah rabb kami atau rabb kita. Wal islamu dinuna, Islam agama kita. Wan nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasuluna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul kita. Wal Qur'anul Karimu kitabuna, Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang mulia adalah kitab kita. Wal Ka'batu qiblatuna, Ka'bah adalah kiblat kita. Wal Arabiyyatu lughatuna, dan bahasa Arab itu adalah bahasa kita. Bandingkan dengan bomir yang digunakan pada kalimat yang awal tadi, nahnu. Ini bomir untuk mutakallim ma'a ghairihi atau mutakallim jamak, dan bentuknya munfasil. dengan lafaz nahnu. Tapi pada kalimat-kalimat berikutnya secara makna sama digunakan untuk mutakallim, ya, jamak, ya, tetapi lafaznya bentuknya berbeda. Rabbu na, dinu na, rasulu na, dan seterusnya. Jadi bomir, lafaz bomir yang digunakan adalah bomir na, bukan nahnu, bukan rabbu nahnu, dinu nahnu, ya, qiblatu nahnu, bukan seperti itu, tetapi dengan lafaz bomir na ini, karena ini yang merupakan bomir muttasil untuk mutakallim jamak. Ini maknanya sama antara nahnu dengan bomirna, tetapi berbeda penggunaannya, tempatnya dalam kalimat itu berbeda, masing-masing menempati tempatnya sendiri-sendiri. Seperti tadi nahnu sebagai mubtada, adapun bomirna ini sebagai mudhaf ilaih. Dari contoh-contoh ini ya, ini kedudukannya sebagai mudhaf ilaih dari rabbu, dinu, rasulu, ya, kitabu, qiblatu, dan lughatu, ya, mudhaf ilaih dari isim-isim tersebut. Jadi masing-masing dhamir munfasil dan muttasil itu sudah mempunyai tempatnya sendiri-sendiri. Tidak bisa na itu sebagai mubtada misalnya. Misalnya kalimatnya na muslimuna, tidak boleh, tidak bisa demikian. Kenapa? Karena itu tempat untuk yang munfasil, nahnu, ya, dengan nahnu. Demikian pula sebaliknya tadi, tidak boleh rabbu nahnu, dinu nahnu, kitabu nahnu, tidak boleh. Karena itu adalah tempat untuk muttasil. Ini. Contoh yang berikutnya. Aina mudarrisukum ya ikhwanu? Di mana guru kalian wahai saudara-saudara? Ya, di sini bomir kaf yang diikuti mim atau bomir kum, ya, sebagai mudhaf ilaih, ya, lafadznya dengan kaf atau kum ini, ya, karena sebagai mudhaf ilaih, ya, jadi bomir yang kedudukannya sebagai mudhaf ilaih itu bomir yang muttasil. Ini. Kharaja al-ana min al-fasli wa dhahaba ila al-mudiri. Beliau telah keluar sekarang ini dari kelas dan beliau pergi menemui mudir. Beliau pergi pada mudir, pada kepala sekolah. Dan, ya, pada kata kharaja dan juga dhahaba yang termasuk fi'al, ya, artinya menunjukkan perbuatan, ya, dalam kalimat ini, ya, tadi terkandung makna kharaja, dia keluar, atau beliau keluar. Zahaba juga demikian, bermakna dia pergi, atau beliau pergi. Ya. Padahal yang tampak, ya, secara lafad, yang nampak, zahir, ya, hanya lafad fi'al saja, kharaja, zahaba. Ya. Tidak ada sesuatu lafad yang nampak, yang menunjukkan pelaku dari perbuatan ini. Siapa yang melakukan, siapa yang berbuat kharaja, siapa yang berbuat dhahaba, ya. Tidak ada lafaz dalam hal ini, tidak ada lafaz dhamirnya. Ya. Ya, yang dimaksud secara makna memang mudaris tadi, tetapi dalam kalimat ini, ya, secara lafaz itu tidak ada yang nampak. Tetapi dalam pemahaman, dalam makna, bagaimana tadi disebutkan, di situ bermakna kharaja, bermakna dia keluar. Zahaba bermakna dia pergi. Ya, jadi terkandung makna fa'ilnya, artinya yang melakukan perbuatan fi'il tersebut. Lantas mana yang menunjukkan di situ ada fa'il yang bermakna dia atau bermakna huwa? Nah, di sini, ya, fa'il ini yang bermakna huwa dalam fi'il kharaja atau dhahaba ini memang tidak tampak. Ya, memang tidak tampak secara lafaz. Tidak ada wujudnya. Tetapi dia ada dalam pemahaman, ada dalam makna. dan itu berupa bomir. Ya, sebagaimana yang lainnya tadi, itu berupa bomir. Ya, jadi pada kharaja, ya, kemudian zahaba, ya, ini fi'al, kemudian diikuti fa'ilnya. Ya, fi'al, kharaja, ataupun zahaba, kemudian masing-masing diikuti oleh fa'il dari fi'al tersebut. Fa'il yang melakukan perbuatan fi'al tersebut. Ya, karena setiap fi'al, ya, setiap fi'al dalam bahasa Arab, dalam sebuah kalimat, pasti, ya, mempunyai fa'il. Ya, tidak mungkin suatu perbuatan akan apa terwujud dengan sendirinya tanpa ada yang melakukan. Maka, ya, setiap fi'al dalam bahasa Arab itu pasti mempunyai fa'ilnya. Hanya saja, terkadang fa'il itu berupa dhamir yang tidak nampak seperti dalam contoh ini. Yang bermakna huwa, ya, tadi, tetapi dia tidak tampak secara lafaz. Dia adanya hanya dalam pemahaman, dalam makna. Ya, dhamir yang demikian ini disebut dengan dhamir mustatir. Ya. Dhamir mustatir, ya. Dhamir yang tersirat, dhamir yang tersembunyi. Dhamir ini tidak ada wujudnya, tidak ada lafadznya, tidak ada tulisannya, tidak ada pengucapannya. Adanya hanya dalam makna, adanya halam dalam pemahaman. Ini yang disebut dengan dhamir mustatir. Ya. Dan di sini tadi kharaja dhahaba yang menjadi fa'il adalah dhamir mustatir tersebut. Ya, yang maknanya adalah huwa. Ya, maknanya maksudnya adalah huwa. Jadi kharaja huwa, tetapi huwa di situ tidak bisa ditampakkan. Ya, tapi huwa adanya dalam makna, dalam pemahaman. Ya, sehingga tadi bermakna apa? Dia keluar. Pada dhahaba juga demikian, yang menjadi fa'il dhamir mustatir takdirnya atau maknanya adalah huwa. Ini sehingga tadi bermakna zahaba, dia pergi. Ini. Jadi ini satu bentuk dhamir yang lain. Ya, sesudah tadi ada dhamir munfasil, kemudian dhamir muttasil, dan di sini ada dhamir mustatir. Ya, dhamir yang tersirat, yang tersembunyi. Ini. Baik. Jadi kalau ditanyakan bagaimana wujud atau bentuk atau apa lafadz dhamir mustatir, ya tidak ada. Wujudnya tidak ada, lafadznya tidak ada, bentuknya juga tidak ada, penulisannya, ucapannya juga tidak ada. Ya. Dia ada hanya dalam makna, dalam pemahaman, dalam ingatan saja. Ya, ini. Sehingga tadi ya, kharaja bermakna dia keluar, zahaba bermakna dia pergi. Jadi bukan sekedar keluar sekarang. Ya, kharaja al-ana minal fasli. Keluar dari kelas sekarang. Kalau hanya sekedar itu artinya orang akan rancu. Belum jelas. Keluar dari kelas. Siapa yang keluar? Ya, kalau hanya dikatakan keluar dari kelas. Pergi menuju atau pergi menemui kepala sekolah. Siapa yang keluar? Siapa yang pergi? Ya, tadi setiap fi'il dalam bahasa Arab, ya, itu pasti mempunyai fa'il. Hanya saja terkadang fa'il itu tidak tampak secara zahir, tetapi tetap ada dalam pemahaman tadi, ya. Ini. Sehingga di sini bermakna kharaja, dia keluar, zahaba, dia pergi, ya, dan seterusnya. Ini. Itu ya, ini dhamir mustatir. Ini. Dan satu lagi contoh yang berikutnya, yang ketiga, fi ayyi syari'in, fi ayyi syari'in baitukum, di jalan mana, di jalan manakah, fi ayyi syari'in, di jalan manakah baitukum, rumah kalian, baitukum, rumah kalian. Di sini pertanyaan digunakan dhamir kaf, artinya untuk mukhatab. Kemudian yang ditanya orang-orang yang ditanya menjawab, salah satu menjawab mewakili yang lainnya, menjadi jawabannya baituna fi syari'i alladhi amamal mahkamati, rumah kami, baituna, rumah kami ada di jalan yang ada di depan pengadilan itu. Dalam jawaban dhamirnya diubah, disesuaikan untuk mutakallim, karena tanya jawab antara dua orang, dua pihak. Baitukum, kemudian jawabannya menjadi baituna. Jadi kesesuaian dhamir sesuai dengan siyakul kalam, sesuai dengan makna kalimat, sesuaikan seperti ini. Contoh berikutnya dibaca. Abuna khadiku ammakum. Ammi. Ammikum. Bapak kami saudara. Sodiq, sahabat. Sahabat paman kalian. Satu lagi. A'antum mudarisuna la nahnu atiba'u. Apakah kalian para guru? Bukan, kami para dokter. Contoh berikutnya yang keenam. A'antum abna'ul mudiri. Apakah kalian ini anak-anaknya mudir? Apakah kalian putra-putranya kepala sekolah? La, tidak. Nahnu hafadatuhu. Kami adalah cucu-cucunya. Hafadatun itu cucu. Jamak ya, banyak. Cucu-cucu. Ini hafadatun. Hafadatuhu. Cucu-cucunya. Jadi dhamir hak ini kembalinya pada al-mudir, cucu-cucu dari kepala sekolah. Yang ketujuh, madrasatuna kabiratun, sekolah kami besar. Madrasatuna kabiratun, wa madrasatukum saghiratun, dan sekolah kalian itu kecil. Ini berikutnya. Lima. Lana. Lana hati kotun jamilatun fi tilkal koryati. Kami memiliki kebun yang indah di kampung, di desa itu. Lana hadiqatun jamilatun fi tilkal qaryati. Kami mempunyai kebun yang indah di desa itu. Qaryah itu desa ya. Ya mungkin kampung juga bisa, tapi cenderungnya di sini mungkin desa ya. Satu lagi. Ahuna talibun fi kulliyatit tibbi. Saudara kami seorang mahasiswa di Universitas Kedokteran. Fakultas Kedokteran ya. Akhuna talibun fi kulliyatit tibbi. Saudara kami adalah seorang mahasiswa di Fakultas Kedokteran. Talib ya, di sini mahasiswa karena terkait dengan fakultas ya, kuliah. Berikutnya. A'antum atiba'u. Apakah kalian para dokter? Ba'duna atiba'u wa ba'duna muhandisuna. Sebagian kami para dokter dan sebagian kami para insinyur. Jadi sebagian dari kami ada mungkin beberapa orang, katakanlah 10 misalkan, sebagai contoh 10. Ba'duna atibau, sebagian kami adalah dokter, mungkin 4-nya, 4 orangnya atau 5-nya. Atau mungkin 8-nya atau berapa. itu dokter. Wa ba'duna muhandisuna, dan sebagian kami, sisanya ya, sisanya tadi berapa, ya, itu insinyur. Jadi ba'du itu menunjukkan bagian dari satu keseluruhan, kemudian ba'du itu sebagiannya. Dan kalau dibagi dua seperti ini ya, yang satu berarti sisanya. Kalau dokternya 4 misalnya, maka muhandisnya ada 6 dari 10 ya misalkan. Jadi sebagian kami dokter, sebagian itu insinyur. Berikutnya lagi. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah Rabb kami dan Rabb kalian. Ya. Aina zahabtum ya ikhwanu? Di mana kalian pergi wahai saudara-saudara? Zahabna ila suki. Kami pergi ke pasar. Iya. Kemana ya? Aina zahabtum? Kemana kalian pergi? Ya ikhwanu. Zahabna ila suki. Kami pergi ke pasar. Nah, untuk contoh yang terakhir di sini, bagaimana tadi contoh yang nomor 2 terkait dengan fi'il. Kalau yang contoh nomor 2 tadi, kharaja, zahaba, ya, di situ tadi disebutkan fa'ilnya berupa bomir mustatir. Ya, bomir mustatir. Takdirnya, maknanya adalah huwa. Tapi dalam contoh yang terakhir ini, nomor 12, perhatikan di situ, zahabtum. Ya, zahabtum itu dari zahaba, kemudian bersambung dengan dhamir tum. Atau pada jawaban zahabna itu juga dari zahaba bersambung dengan dhamir na. Nah, zahaba sebagai fi'al, ya, sebagai fi'al dalam kalimat ini dia mempunyai fa'il. Ya, mempunyai fa'il artinya yang melakukan perbuatan fi'al tersebut. Yang melakukan perbuatan zahaba, yakni bomir-bomir yang terletak sesudah fi'il-fi'il tersebut atau yang bersambung dengan fi'il-fi'il tersebut, itu yang menjadi fa'ilnya. Seperti bomir tum, ta kemudian mim yang sukun, tum ini yang menjadi fa'ilnya dari zahaba, atau bomir na ini juga yang menjadi fa'il dari fi'il zahaba tersebut. Ini. Dan di sini karena ini dhamir kedudukannya sebagai fa'il ya dari fi'il tersebut, maka dhamir yang digunakan adalah dhamir muttasil ya, bukan munfasil. Jadi sebagaimana pada mudhaf ilaih tadi ya, kalau mudhaf ilaih itu yang digunakan dhamir muttasil bukan munfasil. Adapun dhamir yang menjadi fa'il ini juga sama, yaitu dhamir muttasil bukan yang munfasil. Tetapi yang perlu diperhatikan juga, walaupun sama dengan yang mudhaf ilaih tadi berupa dhamir muttasil, dhamir yang bersambung dengan kata sebelumnya, ya, tetapi lafadznya itu berbeda dengan yang sebagai mudhaf ilaih, dengan dhamir muttasil yang kedudukannya sebagai mudhaf ilaih. Ya. Kalau yang mudhaf ilaih tadi dhamirnya adalah kaf. Kaf yang diikuti mim ya. Mudarrisukum. Ya, ammikum, baitukum dengan kaf. Kum, kaf dan mim, ya. Kum. Itu yang menjadi mudhaf ilaih. Tetapi kalau menjadi fa'il, dhamir yang menjadi fa'il ini dengan ta dan diikuti mim untuk menunjukkan jamak. Sehingga dari zahaba menjadi zahabtum. Ya, jadi sama-sama muttasil, sama-sama keduanya termasuk muttasil, dhamir muttasil, tetapi lafadznya berbeda sesuai dengan kedudukannya. Ya, kalau sebagai mudhaf ilaih itu dengan kaf dan mim, ya. Ini untuk yang mukhatab ya. Mukhatab jamak, ya. Kum, ya. Kemudian untuk yang sebagai fa'il itu dengan dhamir ta dan mim untuk yang mukhatab jamak, ya. Dengan tum. Ini, jadi berbeda, ya, sesuai kedudukannya, sesuai tempatnya tadi. Adapun untuk dhamir na, kebetulan di sini lafadznya sama, ya, yang menjadi mudhaf ilaih itu dhamirnya na, dinuna, rabbuna tadi, qiblatuna, ya, dhamir na ini sebagai mudhaf ilaih, dhamir muttasil. Adapun ketika menjadi fa'il, ini juga lafadznya sama, yaitu dhamir na, zahabna, kami pergi, kharajna, kami keluar, dan seterusnya. Jadi untuk yang dhamir na, untuk yang mutakallim jamak ini sama. Adapun yang selainnya nanti akan berbeda. Selain dari mutakallim jamak, nanti dhamir muttasil itu berbeda. Untuk yang mudhaf ilaih akan berbeda dengan yang kedudukannya sebagai fa'il dari fi'ilnya. Jadi nanti bisa dibandingkan. Oh, ini dengan kaf, dengan kum. Karena kenapa? Karena mudhaf ilaih misalnya. Yang satunya lagi zahabtum, ini dengan ta, mim, ya, dengan tum. Kenapa? Karena ini sebagai fa'il. Maknanya sama. Antara tum dan kum, maknanya sama. Sama dengan antum, semakna sama. Tetapi, tadi sesuai dengan kedudukannya, fungsinya dalam kalimat, maka lafadznya berbeda-beda. Ya, jadi, bomir itu nanti demikian. Ya, baik. Yang berikutnya, salisan tamrin yang ketiga masih terkait dengan dhamir ini. Adif, idhafahkan. Ya, idhafahkan, sandarkan al-asma al-atiyata, isim-isim berikut ini ila dhamairi, pada dhamir-dhamirnya. Ya. Kama huwa muwaddahun fil misali, sebagaimana dia itu dijelaskan dalam contoh ini. Contoh baitun, ya, isim asalnya nakirah dengan tanwin baitun, kemudian diidhafahkan pada dhamir kum dan kemudian diidhafahkan pada dhamir na menjadi baitu kum, rumah kalian, rumah milik kalian, ya. Jadi kum kaf yang diikuti, kaf yang diikuti mim, ya, menjadi kum. Ini untuk jamak, jadi mukhatab yang diajak bicara, kemudian jamak, ya, dalam bahasa Indonesia dengan kata kalian. Ya. Kemudian baitu na, rumah kita atau rumah kami. Jadi dhamir na ini untuk mutakallim, ya, dan jamak atau mutakallim ma'a ghairihi. Jadi pembicara bersama dengan yang lainnya. Ya, ini. Contoh yang berikutnya, ummun menjadi ummukum. Dan ummuna, ya. Ummukum diidhafahkan pada kum, diidhafahkan pada na menjadi ummuna, ummukum ibu kalian, ummuna ibu kita, ibu kami. Ya, idhafah pada dhamir untuk jamak. Ya. Berikutnya Kandi. Amun. Ammukum, yeah. Ammuna, yeah. Sampingnya satu lagi sodikun, sodikukum, sodikuna, yeah. Madrasatun menjadi madrasatukum, madrasatuna. Kemudian ukhtun menjadi ukhtukum, ukhtuna. Ini berikutnya lughatun, lughatukum, lughatuna. Yeah. Dinun, dinukum, dinuna. Yeah. Kemudian yang berikutnya di sini ada kata abun dan juga sesudahnya ada akhun. Nah, untuk kedua kata ini ada sedikit perubahan ketika diidhafahkan, ketika menjadi mudhaf. Abun di situ diidhafahkan pada dhamir kum atau na, ya, maka nanti menjadi abu kum atau abu na, ya. Jadi apa yang terjadi dari abun, ya, lafadz ini kan isim ini tersusun yang nampak, ya, di sini dia tersusun dari dua huruf abun, hamzah dan ba. Tetapi ketika menjadi mudhaf, di situ muncul wawu sesudah huruf ba. Ya, dari abun menjadi abu. Jadi sesudah ba ini muncul huruf wawu. Ini ketika diidhofahkan, ketika menjadi mudhaf. Jadi tidak langsung abukum. Tidak itu, tidak sebagaimana isim-isim yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya langsung ummun ummukum, ammun ammukum. Tapi kalau abun tidak langsung abukum, tetapi muncul huruf wawu sesudah huruf ba pada abun ini. Sehingga menjadi abukum. Wawunya sukun ya, sehingga dibaca panjang abukum. Abuna ayah kalian, ayah kami. Pada akhon juga demikian. Akhon ketika diidhofahkan ya, ini ya, nanti menjadi akhukum atau akhuna. Ya, ini sama sebagaimana abun tadi, muncul huruf wawu sesudah huruf kha pada akhun. Ya, menjadi akhukum. Ya, jadi dibaca panjang karena wawunya sukun, sebelumnya dhammah ya, maka dibaca panjang akhukum. Akhuna, saudara kalian, saudara kami. Ini. Jadi ini kekhususan pada dua isim ini. Ya, berbeda dengan isim-isim yang lainnya secara umum. Kalau isim-isim keumuman secara umum, ketika diidhofahkan ya langsung sebagaimana apa adanya, sebagaimana dulu sudah dijelaskan pada bab idhofah, baitun baitukum, ummun ummukum, dan seterusnya tadi ya. Tetapi untuk dua kata ini, dan nanti juga ada beberapa lagi, tidak banyak ya, hanya beberapa hitungan jari. Ini nanti dari abun menjadi abukum, muncul wawu sesudah ba. Dari akhun menjadi akhukum, muncul huruf wawu sesudah huruf kha. Ya, jadi abun dan akhun, kalau bentuknya nakirah seperti ini, abun, akhun. Tetapi kalau menjadi mudhaf, diidhofahkan pada dhamir atau pada yang lain, nanti menjadi abukum, abuna, akhukum, akhuna. Ini muncul huruf wawu. Ini kekhususan pada isim-isim ini. Jadi hafalkan kedua lafaz ini ya, dan apa hukumnya atau keadaannya ketika menjadi mudhaf. Ini. Dan di sini tidak hanya pada dhamir saja, artinya tidak hanya ketika diidhofahkan pada dhamir, tapi umum ketika dia diidhofahkan, baik itu nanti pada dhamir ataupun pada yang bukan dhamir. Misalnya abun tadi diidhofahkan pada Muhammad menjadi Abu Muhammadin. Ini. Jadi abun kemudian diidhofahkan pada isim yang bukan dhamir, misalkan Muhammadun, maka menjadi Abu Muhammadin. Jadi pada Abu itu muncul wawu. Jadi hukumnya umum. Abun dan akhun ini ketika menjadi mudhaf, ketika diidhofahkan, baik itu pada dhamir maupun pada isim-isim yang lain yang bukan dhamir, maka akan muncul huruf wawunya. Abukum, Abu Muhammadin, akhukum, akhu Muhammadin, saudaranya Muhammad, saudara milik Muhammad, ya, akhu Muhammadin. Ini ya. Baik. Jadi ini idhofah pada dhamir pada isim-isim yang dicontohkan ini tadi. Dari ini ada yang ditanyakan? Kita tambah satu tamrin lagi ya. Yang keempat, rawdian yang keempat, iqra' bacalah. Ini tentang isim istifham. Perhatikan contoh-contoh ini. Ayu yaumin hadza? Ayu yaumin, hari amanak, hari apakah? Ya, hari apakah ini? Kemudian dijawab, hadza yaumus sabti. Ini adalah hari Sabtu. Ya, tadi menanyakan dengan lafaz ayu dan kemudian diidhofahkan pada ismnya. Ayu yaumin, hari apakah ini? Ayu syahrin, yang kedua, ayu syahrin hadza, bulan apakah ini? Jawabannya, hadza syahru rajabin, ini adalah bulan Rajab. Ayu kulliyatin hadhihi, fakultas apakah, fakultas manakah ini? Hadhihi kulliyatut tijarati, ini adalah fakultas perdagangan. Fi ayyi madrasatin anta, di sekolah mana engkau? Di sekolah manakah engkau? Maksudnya di tingkatan sekolah yang mana? Di tingkat sekolah mana engkau? Jawabannya, ana fil madrasatil mutawassithati. Saya ada di madrasah mutawassithah, sekolah tingkat menengah. Min ayyi baladin? Min ayyi baladin, dari negeri mana anta, anti afwan. Min ayyi baladin anti ya ukhtu, dari negeri manakah engkau wahai saudari? Ana minal Yunani, saya dari Yunani. Baik, jadi di sini tentang isim istifham, yaitu kata yang digunakan untuk bertanya, ini dengan lafaz ayun. Ya. Dalam penggunaan isim istifham ayun ini, dia selalu diikuti mudhaf ilaih. Artinya apa? Ayun itu kemudian menjadi mudhaf. Ya, diikuti mudhaf ilaihnya. Ini ya, mudhaf ilaih. Sehingga ini ayu tidak tanwin ya. Karena dia menjadi mudhaf, diikuti mudhaf ilaihnya. Seperti yang ditunjukkan dalam contoh-contoh tadi ya. Ayu yaumin, ayu syahrin dan seterusnya. Nah, asalnya ayu itu marfo dengan dhammah, huruf a, hurufnya diberharakat dhammah ayu. Tetapi kalau ada huruf jar yang mendahului ayu, seperti pada contoh keempat dan kelima tadi, ada huruf jar fi atau min, maka ayu karena dia isim, dia menjadi majrur dengan kasrah, menjadi min ayyi, dan tetap diikuti mudhaf ilahnya. Hanya saja lafaz ayyi menjadi kasrah karena didahului huruf jar. Fi ayyi madrasatin, min ayyi baladin. Ini jadi ayu ini bisa berubah. Asalnya dhammah, ayu syau, ayu syahrin, ayu kuliyatin, tapi kalau ada huruf jar yang mendahului menjadi kasrah. Fi ayyi madrasatin, min ayyi baladin dan seterusnya. Ini. Kemudian secara makna, arti atau makna dari ayu itu sesuai dengan siyakul kalam, sesuai dengan makna kalimat tersebut. Artinya, maksudnya apa? Kalau menanyakan waktu, ya mungkin bisa tadi, ayu yaumin, hari apakah ini? Ayu syahrin, bulan apakah ini? Tapi kalau ayu kuliyatin, mungkin bisa diartikan, bisa diberi makna, fakultas manakah ini? Atau tetap fakultas apakah ini juga bisa. Fi ayyi madrasatin, di sekolah mana? Di sekolah tingkat apa? Min ayyi balin, dari negeri yang mana? Jadi secara makna ayu itu menyesuaikan sesuai dengan siyakul kalam, sesuai dengan konteks kalimatnya. Jadi bisa bermakna apa atau mana atau mungkin yang lain, sesuai dengan apa yang ditunjukkan dalam kalimat tersebut. Baik. Ini tentang isim istifham ayu. Ini ya. Jadi tadi dia menjadi mudhaf sehingga tidak tanwin, maka selalu dan kemudian diikuti mudhaf ilaihnya. Jadi yaumin, syahrin, kuliyatin, madrasatin, baladin, ini sebagai mudhaf ilaih dari ayu tadi. Ini. Ini ya. Dari ini ada yang ditanyakan? Dan yang menjadi mudhaf ilaih umum ya, bebas, artinya bisa mudzakkar, yaumin, syahrin, bisa pula mu'annas, kulliyatin, madrasatin, ya. Yang jelas lafadznya mufrad, ya. Ini ayu yaumin ayu syahrin, ini baik. Ini dulu untuk pagi ini ya, sampai tamrin keempat tentang isim istifham ayu ini. Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sampai ini dulu. Alakum minkum untuk kekurangannya. InsyaAllah yang berikutnya nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang insyaAllah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.